Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Setelah kita mengarungi lautan pembahasan kitab Al-Kabair yang bermuatan 76 dosa besar, telah usai kita bahas pada 2 pekan yang lalu, dan kali ini kita mulai kembali pada kajian tafsir kita Surah An-Nisa. Mohon dibuka Surah An-Nisa dari ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله تبارك وتعالى berfirman ولا تتمنوا dan janganlah kalian berangan-angan. Angan-angan yang mengakibatkan rasa iri, dengki terhadap ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, terhadap kelebihan, keistimewaan, anugerah yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian di atas yang lain. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal melarang kita untuk mengirikan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada orang lain dan kita belum mendapatkannya. Sifat iri ini akan menjadi bara api yang terus membakar amal-amal kita dan menjadikan kita kurang percaya kepada Allah Azza wa Jal, bahkan kurang yakin bahwa Allah Azza wa Jal memiliki stok tidak terbatas. Kalau orang lain bisa dapat mobil mewah, kemudian mata kita melirik dan muncul dengki di dalam hati kita. Muncul perasaan, kenapa dia yang dapat, saya enggak dapat. Kemudian ingin kalau nikmat yang ada pada teman kita itu hilang dan kita yang dapat. Itu yang disebut dengan hasad. Di dalam perasaan itu tersimpan akidah yang buruk di dalam hati seseorang. Menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki stok yang sangat luas tak terbatas. Rahmatnya sangat luas. Dia dapat, kita juga bisa dapat. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jal dan berusahalah dengan usaha yang benar. Kita kalau melihat orang yang ini punya, ini punya, ini gampang, ini gampang. Tidak ada manfaatnya kalau kita mengembangkan sifat iri dengki. Tidak ada manfaatnya buat kita. Mungkin bisa dilerai perasaan itu dengan sisi lain, bahwa kita yang tidak punya, tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain itu dari hal-hal duniawi, maka kita berpikir positif kepada Allah Azza wa Jal, berhusnudzon, berprasangka baik bahwa Allah Azza wa Jal menghendaki untuk kita yang terbaik. Mungkin untuk kita yang terbaik adalah sepeda. Karena kalau kita diberi mobil, malah kita mungkin jarang ngaji. Banyak orang yang dulunya cuma sekedar pakai motor, rajin ngaji. Begitu punya mobil, jarang ngaji dia. Musibah. Dia dapat karunia Allah Azza wa Jal dari sisi duniawi, tapi dia dapat musibah di bidang agamanya, di bidang akhiratnya. Maka yang patut diirikan, kata Nabi SAW, la hasada illa fithnataini. Tidak ada yang patut diirikan kecuali dalam dua hal. Kecuali dua orang. Rajulun atahullahu al-mal. Fa'anfaqahu fi sabilillahi ana al-layli wal-nahar. Orang yang diberi karunia berupa harta, lalu dia infakkan di jalan Allah siang dan malam. Wa rajulun atahullahu al-Qur'an fa'amila bihi wa 'allamahu Ana al-layli wal-nahar. Yang kedua adalah orang yang diberi Al-Quran. Artinya diberi ilmu. Ilmu syar'i. Lalu dia amalkan dan dia ajarkan siang dan malam. Jadi orang yang memiliki harta dan diinfakkan di jalan Allah, dipergunakan dalam kepentingan akhirat. Dan yang kedua orang yang berilmu syar'i dan ilmunya diamalkan. Itu patut kita iri. Kalau itu boleh iri. Dan keirian dalam hal ini, dalam ayat ini berkaitan dengan, secara konteks ayat ini berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan kita ingat kembali bahwa tema utama daripada surah An-Nisa adalah berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan, mengupas tentang seluk-beluk laki-laki dan perempuan, pribadi per pribadi, juga ketika mereka bertemu dalam sebuah rumah tangga, juga berbagai macam ekses daripada perilaku kerumah tanggaan, sampai pada masalah harta, warisan, keturunan, dan sebagainya. Urusan-urusan NTCR, apa NTCR? Nikah, talak, cerai, rujuk, ada di sini. Kebanyakan ada di surah An-Nisa ini. Nah, di sini Allah Azza wa Jal akan menyebutkan pada beberapa ayat berikutnya bahwa laki-laki itu diberi keistimewaan lebih di atas jenis wanita. Diberi kelebihan, keistimewaan lebih di atas jenis wanita. Perhatikan kalimat ini. Jenis wanita. Bukan pribadi per pribadi. Nanti akan ada sangkalan. Oh, wanita juga banyak yang lebih pintar daripada perempuan. Salah ya. Wanita juga banyak yang lebih hebat, lebih pintar daripada laki-laki. Justru sebaliknya banyak juga laki-laki yang bloon. Banyak begitu. Nah, ini kita tidak sedang berbicara pribadi per pribadi atau kasus individual. Yang dimaksud adalah jenis laki-laki diberi keistimewaan lebih daripada jenis wanita. Jenis secara global. Maka sebelum membicarakan ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla peringatkan, Allah melarang agar masing-masing tidak mengirikan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada jenis lain. Yang laki-laki diberi kekuatan fisiknya dan akalnya, kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan, tidak cengeng. Dan wanita diberikan keistimewaan dari sisi yang lain. Jangan yang laki-laki mengirikan perempuan, kayaknya enakan jadi perempuan ya. Di rumah aja enggak usah berjibaku ke kantor. Yang perempuan ternyata berperasaan seperti itu. Enakan laki-laki ya bisa keluar kemana-mana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Hiruk pikuk, bejubel-jubel laki-laki perempuan di mana-mana. Sampai mengejar-ngejar biskota pakai sepatu hak tinggi. Ya. Masing-masing pada porsinya. Yang ini lelaki ada lakonnya. Nenek moyang kita orang Indonesia pinter mengucapkan bahasa. Ya. Lelaki dari kata lelakon. Ada lakonnya. Karena melaku-melaku. Jalan kemana-mana, bergerak, mutaharrik. Sedangkan wadon, perempuan, ada wadon kata. Nenek moyang kita bilang begitu, wadon, laki-laki, perempuan. Karena dia ngewadahin. Dia sebagai wadah, wadon. Dan begitu pula di dalam terminologi nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Disebutlah wadon tu Hawa karena dia adalah hawiyatun. Hawiyah artinya yang mewadahi. Gitu. Maka nanti ketika kita bertemu dengan ayat tentang pernikahan, dan ini sering dibaca oleh para orang KUA ya, ketika mukaddimah tentang nasihat nikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal adalah Allah menciptakan dari jenis kalian, dari diri kalian, wahai laki-laki, pasangan. Agar kalian bisa merasa nyaman. Karena setelah kita bergerak seharian penuh, pulang ke rumah diwadahi oleh istri kita, diwadahi sehingga kita menjadi nyaman, tentram, mendapatkan ketentraman di sana. Maka kemudian Allah Azza wa Jal menyatakan lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Kaum lelaki berhak mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Begitu juga wanita berhak mendapatkan hasil usahanya masing-masing. Artinya dengan kapasitasnya masing-masing, ini sebagai lelaki, ini sebagai perempuan, ini sebagai suami, ini sebagai istri, masing-masing mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal jika dia melakukan tugasnya masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, pemegang otoritas. Dan setiap pemegang otoritas akan dimintai pertanggungjawaban atas otoritas yang diberikan kepadanya, atas kepemimpinannya. Termasuk wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Termasuk wanita adalah bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepadanya di rumah suaminya. Mengatur, mengurusi rumah tangga dan mendidik anak-anaknya suami. Begitu. Dan masing-masing, yang ini mencari nafkah, yang ini mewadahi, yang ini mengurus apa, ini mengurus apa, semuanya mendapatkan fadilah, pahala sesuai dengan amalnya masing-masing. Termasuk harta. Apabila seorang suami berpenghasilan, maka itu adalah hak dia. Dan di antara kewajiban dia adalah menafkahi keluarganya. Dan jika wanita juga memiliki usaha, home industry kah atau apa, atau menginvestasikan hartanya di dalam suatu perusahaan, dia pun berhak atas apa yang dimiliki. Begitu juga suami, sebelum masuk ke dalam rumah tangga itu, dia membawa modal dari keluarga besarnya atau dari warisan orang tuanya, begitu juga istrinya, maka masing-masing memiliki hak atas harta. Bukan berarti harta suami otomatis harta istri. Kalau punya istri berarti boleh suami seenaknya make. Masing-masing punya. Dan masing-masing berhak atas kepemilikannya. Maka seyogianya di dalam keluarga ada manajemen yang jelas. Bawaan masing-masing apa? Dipakai bersama mungkin dengan komitmen yang sama. Ini bawa mobil, ini bawa mobil. Yang ini punya kebun, yang ini punya toko. Masing-masing memiliki hak atas kepemilikannya. Dan yang lain boleh memakainya dengan izin pemiliknya. Ketika terjadi kematian salah satunya, maka yang diwarisi adalah harta yang meninggal, bukan harta dua-duanya. Karena apa? Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Lelaki memiliki hak bagian atas apa yang diusahakan, begitu juga wanita. Maka Allah Azza wa Jalla telah menempatkan masing-masing pada porsinya. Tidak campur aduk. Keluarga-keluarga muslim yang belum memahami hakikat ini, mereka bingung ketika suaminya meninggal, maka harta warisan tidak dibagi-bagi. Sampai akhirnya sang istri ingin menikah lagi dengan suami yang baru, yang menikmati hartanya adalah suami baru. Anak-anak, ya dianggap anak-anak. Kan anak-anak, kan tanggungan saya. Dan ini musibah. Banyak keluarga seperti itu, tidak paham dia. Ya. Was'alullaha min fadlih. Ini sambungan dari kalimat yang pertama. Mintalah kepada Allah dari keluasan karunia-Nya. Daripada iri dengki kepada orang yang diberi kelebihan oleh Allah, mintalah kepada Allah kelebihan, keistimewaan, anugerah, karena Allah Azza wa Jal memiliki stok yang tidak terbatas. Lelaki mampu membaca Al-Quran dengan baik, istri iri, tidak usah iri, minta saja kepada Allah dan berusaha juga untuk bisa seperti itu. Ada orang-orang irinya kelewatan. Laki-laki pengen jadi perempuan. Yang perempuan pengen jadi laki-laki sampai operasi plastik. Inna Allah kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Terhadap kalimat terakhir ini, maka kita harus menaruh kewaspadaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah ada muncul dengki dalam diri kita terhadap seseorang? Tatkala seseorang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla lebih dari kita, awasi hati kita. Dimonitor. Luslah dada kita tatkala kita merasa iri. Dan kemudian beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Kemudian mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, selama itu halal, boleh kita memilikinya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kalimat ini masih berkaitan dengan masalah warisan. Ayat ini berkaitan dengan masalah warisan. Dan masing-masing, laki-laki maupun perempuan, ketika meninggal, kata Allah Azza wa Jal, kami telah menjadikan untuknya mawali, para penolong, yang ketika hidupnya memberikan pertolongan, bantuan kepadanya. Maka para mawali, yang dalam istilah umum disebut budak atau tuan, karena mawali itu bisa dua arah. Ada maula lahu, ada maula alaih. Maula bisa bermakna budak, bisa bermakna tuan. Tatkala seorang budak meninggal dan dia punya harta, maka di antara pewarisnya adalah yang memerdekakannya. Atau tuannya jika memang dia masih belum merdeka. Maka ayat ini merupakan dalil. Dalil tambahan dari permasalahan warisan yang kita bahas pada ayat ke-6 sampai ke-12. Sampai ke-11 surah An-Nisa. Dan ditambah dengan satu ayat yang terakhir pada surah An-Nisa nanti. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan masing-masing orang, baik laki-laki maupun perempuan, telah kami jadikan maula-maulanya. Jika memang dia budak, maka dia telah memiliki penolongnya yang mengcover hidupnya, membantunya, orang yang memerdekakannya. Walladzina aqadat aymanukum. Walladzina aqadat aymanukum. Begitu pula orang yang telah terikat janji dengannya. Maka di antara bentuk perbudakan adalah budak yang terikat janji sampai akhir hayat misalnya. Begitu maulanya meninggal, maka dia bebas. Ada yang disebut dengan al-mudabbar, seperti itu ya, bentuk-bentuk perbudakan. Ada yang disebut dengan al-mudabbar, ada yang dicicil tiap tahun sekian, sekian, sekian, maka sudah lunas, bebas. Fa'atuhum nasibahum. Maka orang-orang itu yang memiliki hak atas budak, berikan kepada mereka nasibnya, yaitu warisan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyaksikan segala sesuatu. Di hadapan kalimat terakhir ini, maka patut kita menaruh kewaspadaan terhadap diri kita masing-masing, bahwa dimanapun, kapanpun, dalam hal apapun, kita tidak boleh menyeleweng dari aturan Allah Azza wa Jal. Ada penyelewengan, disaksikan selalu oleh Allah Azza wa Jal, dan selalu tercatat penyelewengan-penyelewengan kita. Berpindah pada masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, posisi masing-masing di mana? Ayat yang akan kita baca ini patut disadari oleh setiap pihak, laki-laki maupun perempuan, suami dan istri. Cobalah berpikir dalam-dalam tentang ayat ini, di mana posisi kita. Apabila suami istri terjadi percekcokan atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, cobalah renungi kembali ayat ini. Di mana? Apakah dia telah merusak posisinya? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, kaum lelaki. Kata ar-rijal konotasinya adalah lelaki dewasa. Ditandai dengan keberaniannya melangkah pada kehidupan berumah tangga. Telah menikahi seorang wanita, maka dia benar-benar rajul, bukan hanya zakar. Kalau lelaki secara biologis disebut zakar, karena memiliki alat yang menunjukkan dia adalah lelaki, itu namanya zakar. Maka dari itu dalam terminologi fikih, zakar itu sering disebutkan untuk menunjukkan makna alat vital yang dimiliki laki-laki. Itu zakar. Ya. Adapun kapasitasnya sebagai lelaki secara kepribadian, secara mental, kematangan, kedewasaan, maka disebutkan dengan kata rijal. Jamaknya rijal, bentuk tunggalnya rajul. Maka kalau disebut rajul, konotasinya bukan biologis, tetapi lebih pada apa? Kematangan, kedewasaan, dan kepribadian, mentalitas, bukan biologis. Antum lelaki biologis apa lelaki secara mental? Mana? Antum zakar atau rajul? Sampai ada seseorang menganggap remeh suatu permasalahan fikih. Kemudian dia memakai andalan kalimatnya Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imamul Hanafi. Al-Imam Al-Hanafi pernah mengatakan, nahnu rijalun, hum rijalun, wa nahnu rijal. Mereka adalah lelaki, kita juga lelaki. Maknanya adalah mereka memiliki kematangan ilmiah, kita juga punya ilmu. Beliau berkata dalam masalah ijtihad, sebagaimana mereka boleh berijtihad, kenapa saya tidak? Nah, kemudian ada orang yang baru menuntut ilmu, ya, belum matang keilmuannya, kemudian mendengar pendapat para ulama, dia mengatakan, hum rijal wa nahnu rijal. Oh, mereka para ulama itu kan juga orang juga, saya kan juga orang. Mereka lelaki, saya lelaki. Maka dikatakan oleh para ulama, la, hum rijal wa anta zakar. Ya, nah, bukan. Mereka tuh lelaki dengan makna kematangan, kedewasaan, kemapanan ilmiah. Tapi ente adalah lelaki dalam makna biologis, anta zakar. Baik. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Kaum lelaki, dewasa, para suami adalah para penanggung jawab. Yang menanggung jawabi an-nisa, para wanita. Mereka adalah pemimpin para wanita. Mengapa demikian mereka ditempatkan? Kenapa lelaki yang menjadi pemimpin dalam keluarga? Atas dasar apa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Pertama, atas dasar keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki di atas kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan atas dasar nafkah yang mereka berikan dari harta. Harta yang dinafkahkan oleh suami kepada istri itu menjadikan suami memiliki kedudukan lebih tinggi di atas istrinya dan memiliki hak untuk memimpin, patut didengar dan dipatuhi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kriteria wanita salihah. Fas salihatu, Maka wanita-wanita yang salihah adalah qanitatun. Adalah wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah. Di hubungan vertikalnya dengan Allah Azza wa Jal, mereka adalah qanitatun. Wanita-wanita yang taat beribadah kepada Allah. Dalam hubungannya dengan suaminya, maka mereka adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka menjaga kehormatan dirinya dan memelihara amanah harta yang dititipkan kepadanya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri wanita salihah. Kalau di sini ada dua, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tiga hal. Idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila kamu melihatnya, memandang kepadanya, maka hatimu menjadi tertarik. Hal ini muncul karena ada inner beauty di dalam dirinya, dan inner beauty-nya itu adalah hasil dari kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena nur, cahaya yang bisa dihasilkan oleh seorang wanita karena kedekatannya, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, menjadikannya bercahaya di hadapan suaminya. Allah Azza wa Jal berikan kepadanya nur. Dan orang itu tidak harus cantik dalam makna fisik. Bisa jadi orangnya biasa-biasa saja, tetapi karena diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jal, maka mata suami memandangnya jadi tenang, tentram. Enggak awut-awutan. Bukan macam yang pagi, siang, malam, salon, salon, salon. Tapi begitu datang suaminya pecicilan. Ya, tahu pecicilan? Matanya itu galak gitu lah. Tidak bikin suami itu tenang, tentram hatinya. Idza nazarta ilaiha sarratka. Yang pertama, ciri wanita salihah itu adalah apabila kamu memandangnya, kamu jadi tertarik. Wa idza amartaha ata'atka. Yang kedua adalah apabila kamu perintahkan sesuatu kepadanya, kamu menyuruh dia, maka dia menaatimu. Taat kepadamu. Dan menaati suami berarti menaati Allah Azza wa Jal. Kecuali dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka bukan taat kepada Allah. Taat kepada suami dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, ciri wanita salihah adalah idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Apabila kamu pergi darinya, entah pergi safar jauh atau pergi ke kantor, maka dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan merawat serta menjaga amanah harta yang dititipkan kepadanya. Bukan macam wanita yang apabila suami pergi, ah gue pergi juga. Ya. Suaminya jalan, dia jalan-jalan. Naik kereta api, tut-tut-tut. Ke Bandung, Surabaya. Kata anak TK begitu. Ya, suaminya pergi keluar kota karena ada dinas luar, DL. Dinas luar kota. Nah, ini suaminya dinas luar. Dia juga jalan-jalan. Ngikutin anak TK. Apa tuh? Naik kereta api, tut-tut-tut. Ke Bandung, Surabaya. Nah, ini. Maka dari itu, wanita tidak terlepas dari tiga macam. Ada wanita salihah. Ini yang kita cari dan kita patut banggakan. Semoga ibu-ibu dan gadis-gadis yang ada di sini menjadi wanita salihah seperti yang Allah Azza wa Jalla ajarkan. Yang kedua, ini tingkatan di bawahnya. Wanita solekah. Solekah bukan salihah. Pakai ka, tukang bersolek. Pinternya mejeng. Mejeng nomor satu. Kalau kondangan, walimahan, pesta, cuantik. Bukan arisan, cantik. Tapi urusan hari-hari biasa dengan suaminya, ya asalan aja. Solekah. Yang ketiga ini yang paling berbahaya. Kalau udah dapat kayak gini, neraka di dalam rumah tangga. Apa itu? Wanita colekah. Bukan S, tapi C. Colekah. Ini senangnya dicolek. Orang siapa saja. Nah ini kalau cantik dan colekah, ini paling berbahaya. Dan terjadi di zaman Nabi SAW, seorang sahabah bagaikan menelan buah simalakama. Apa? Dibuang sayang, ditelan malang. Karena dia cantik sekali. Lapor kepada Nabi SAW, suaminya itu. Ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yada lamisin. Sesungguhnya istriku tidak pernah menolak laki-laki yang mau menyentuhnya. Colek-colekan dengan lelaki itu biasa gitu. Apa kata Nabi SAW? Talliqha. Ya udah kamu ceraikan kalau wanita kayak gitu. Model colekah itu segera diceraikan. Itu solusinya. Apa kata suami ini? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Tapi saya cinta banget ya Rasulullah. Banget. Segitu bangetnya. Ya. Susah kan? Apa kata Nabi SAW? Idzan fasbir 'alaiha. Kalau begitu, bersabarlah atas kebandelannya itu. Jadi tidak ada lain solusinya. Kalau misalnya ada suami yang lapor kayak gitu kepada ustaz, juga ustaz akan menjawab seperti jawaban Nabi. Ente tahu itu istrimu seperti itu. Udah ceraikan. Enggak ada urusan. Udah ceraikan. Tapi saya cinta banget. Oh, banget. Ya sudah. Kalau begitu bersabarlah. Hah? Sampai kamu ubanan kayak gitu, biarin aja. Nah, karena kamu enggak juga melepaskan. Jadi tidak ada solusinya. Oh, biasanya minta doa. Doanya apa, Pak Ustaz? Nah, ini doa, berdoa saja pakai bahasa Indonesia, tidak harus pakai bahasa Arabnya seperti apa. Doa saja kepada Allah Azza wa Jalla, mohon agar dia diberikan hidayah ya. Terus kamu bimbing, kamu bawa ke kajian. Tuh, jangan terus dimanjakan dengan salon, fashion, apa saja. Sampai mencukur rambut alisnya juga kamu ikuti juga, ya. Nah, ini bahaya. Baik ikhwah sekalian, nampaknya waktu kita tinggal berapa menit lagi. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunung meletus, waktunya sudah hampir habis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dipersilahkan yang memiliki pertanyaan. Ada seorang lelaki meninggal. Beliau memiliki satu istri, dua orang anak perempuan. Selain itu, laki-laki ini memiliki satu orang saudara kandung perempuan yang memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Bagaimanakah pembagiannya? Bagi apa ini? Pembagian warisan. Siapa yang menjadi pengambil sisa dalam kasus ini? Memiliki satu istri, dua orang anak. Istrinya dapat seper berapa? Seperdelapan. Dua orang anak perempuan dapat berapa? 2/3. Sisanya kemana? Kan itu? Ya? Dia memiliki satu orang saudara kandung perempuan yang memiliki dua orang anak. Satu laki-laki dan satu perempuan. Bagaimanakah pembagiannya? Kalau tidak ada pamannya, artinya saudara laki-lakinya tidak ada, atau dia tidak memiliki paman, ya? Maka pewarisnya berarti adalah laki-laki, artinya anak laki-laki dari saudaranya perempuan. Ini tidak diberikan warisan secara fard, tetapi karena memang ada sisa, pengambil sisa. Wallahu a'lam. Biasanya dalam undangan pernikahan terdapat doa Rasulullah ketika pernikahan Ali dan Fatimah yang bunyinya kira-kira semoga Allah menghimpun yang terserak di antara keduanya. Yang ana tanya, apakah derajatnya sahih? Allahu a'lam. Yang ana tahu, doa untuk mempelai kedua mempelai itu adalah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali bismillah? Apa ketika membacanya juga tidak diawali bismillah? Ya. Ketika membacanya tidak diawali bismillah, diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Dan itu isi pertama daripada surah At-Taubah adalah pengumuman Allah mengajak perang dengan kaum musyrikin. Maka mereka dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Tidak sepantasnya kemudian memulainya dengan memohonkan rahmah kepada Allah Azza wa Jal. Apakah ilmu dunia yang bermanfaat bukan merupakan pahala yang terus mengalir walau sudah mati? Bermanfaat, ilmu dunia yang bermanfaat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan perjuangan Islam, maka merupakan sedekah jariah yang akan terus dimanfaatkan oleh umat dan mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkannya. Ketika kita memberikan harta kita kepada saudara kita, dalam hati kita berharap agar Allah membalas amal kita tersebut dengan kebaikan yang lebih besar. Apakah harapan hati kita tersebut diperbolehkan? Sangat boleh. Enak banget pertanyaan ini. Boleh. Masih ada? Sudah. Sampai di sini dulu kajian kita. Pengumuman, satu pengumuman. Insya Allah di bulan Juli, saat liburan sekolah anak-anak, di pesantren kami ada pesantren kilat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak-anak usia SD, SMP, yang ingin berlatih pesantren barang seminggu, insya Allah diadakan di pesantren kita. Kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.